Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Sallama tasliman katsira ba'd. Silakan hafalannya dibaca lagi atau disetorkan dari Al-Mu'rabatu Qisman. Ya, qala al-musannif rahimahullah. Ya Allah, Al-Mu'rabatu Qisman. Ya, baik. Al-Mu'rabatu Qisman. الذي يعرف بالحركة أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتهجم بالسكون. جمع والاسم الذي لا ينصرف يخفض والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم والذي أنواع نتشيا ترس التثنية والجمع السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع وتنصب وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة بالنون أو بثبوت النون. Ya, binnuni. Binnuni. Watunsobu. Watunzamu biharbiha. Ya. Hei, kita lanjutkan. Masuk kepada fasal berikutnya tentang al-af'al wa anwa'uha. Fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Babul af'ali al-af'alu thalathatun. Bab tentang fi'il-fi'il. Af'al adalah jamak taksir dari apa? Fi'lun, ya jamaknya af'al, fi'il, fi'il, jamak apa? Taksir. Al-af'alu thalathatun, fi'il, fi'il itu ada tiga. Madin, yang pertama fi'il madi. Ya. Wa mudari'un, dan fi'il mudari', wa amrun, dan fi'il amr. Ya. Itu marfu' semua ya. Hanya saja kalau madin, ya tidak tampak domahnya. Ditakdirkan. Kalau mudhari'un kelihatan kan dhammahnya karena dia badal dari salasah. Badal dari yang marfu' itu marfu'. Cuma di sini madin enggak kelihatan. Ya. Dan rafa'nya ditakdirkan pada ya. Ya pada ya yang dibuang karena pertemuan dua sukun. Madin tadinya itu. Madi ada ya-nya dan tanwinnya. Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada pada apa tanwin, maka dibuang ya-nya, akhirnya tanwinnya bergeser di bad madin jadinya. Jadi madin seperti ini mana? Aduh, apa? Ya. Madin. Madin. Ini kan tanwin kan nun, ya. Nun sukun tanwin sama. Ini kan bacaan seperti ini ya. Ada pertemuan nun sukun kan? Sukunnya ada pada ya ya. Sukunnya ada pada apa? Nun. Maka huruf ilahnya dibuang, ya-nya. Maka tanwinnya bergeser di sini. Nah, jadi madin gitu. Jadi madin. Jadi kalau di Arab, di madin itu marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhamma muqaddaro 'alal ya al-mahdhufah, di atas ya ini buang. Kenapa dibuang ya-nya? Lil tiqa'i sakinah ini, karena pertemu lo sukun. Sukunnya ada pada ya, sukunnya pada nun, tanwin. Tanwin kan nun kan? Bacaannya. Meskipun tulisannya ya pengulangan harokat, tapi bacaannya itu nun. Maka dia ditulis seperti ini. Ya. Jadi madin itu marfu dia. Sebagaimana mudhari'in, marfu kan tandanya rafa'nya jelas ya, kalau mudhari'in dhamma amrun juga jelas. Tapi kalau madin enggak jelas, ditakdirkan pada apa? Ya yang dibuang. Tadi madin ada pertemuan huruf sukun, sukunnya ada pada ya dan sukunnya pada tanwin, maka dibuanglah apa? Ya-nya, tanwinnya bergeser kepada dhad, jadi madin. Ya. Kalau dikasih alif lam, keluar lagi ya-nya al-madi. Gitu, al-madi ya. Kalau kasih alif lam madin, madin kan seperti ini. Madin. Kalau kasih al, keluar lagi apa? Ya-nya. Al-madi. Keluar lagi ya-nya. Qadin ini sama. Qadin. Al-qadi. Ya, baik kita lanjutkan. Fi'il ada tiga. Madin, mudhari, amr. Ya, dalam sorof itu urutannya. Madi dulu. Kemudian mudhari. Ya. Kemudian amr setelah. Di sana apa? Fi'il. Kemudian apa? Fi'il amr. Fi'il madi. Fi'il mudhari. Masar dan seterusnya, kemudian amr ada. Ya, madin fil madi, kemudian mudhari. Yang ketiga apa? Amr. Ya. Kalau antum namai atau sebut fi'il, fi'il madi, maka susunannya susunan sifat mausuf, fi'lun madin gitu ya. Fi'lun madin. Kalau pakai al fi'lu al madi. Jadi susunannya fi'il madi itu apa? Susunan naqmanut sifat mausuf. Kalau ditanwin ditanwin semua. Kalau di alif lam semua. Fi'lun madin. Begitu juga dengan mudhari', fi'lun mudhari'un. Sama-sama. Kalau pakai al fi'lu al mudhari'. Adapun kalau bersama amr, susunannya mudhaf ilaih, fi'lu amrin. Bukan fi'lun amrun atau fi'lun amrin, salah. Paham ya? Jadi kalau bersama madi mudhari', susunannya naqmanut. Fi'lun madin. Ya, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Kalau pakai alif lam bagaimana? Fi'lu al madi, al fi'lu al mudhari'. Kalau amr ya mudhaf ilaih, fi'lul amri gitu. Fi'lul amri. Itu penting, kadang kita mengi'rab salah gitu bacanya itu. Ya, susunannya fi'lu mudhari'in salah. Fi'lun mudhari'un gitu. Ya. Fi'lun madin. Fi'lu amrin. Ya, susunannya seperti itu ya. Jadi kalau fi'il madhi susunannya naqmanut. Ya. Fi'ilun apa? Madin. Madin. Kalau diwaqafkan boleh fi'ilun madh gitu aja. Kalau mudhari' namanya apa? Fi'ilun. Yang ada dibutuhkan itu ya Rabb. Fi'ilun mudhari'un. Mudhari'un. Nah. Kalau amr susunannya beda. Fi'lu. Fi'lu amrin. Ini kadang sudah lama belajar juga sama gitu bacanya tuh. Fi'lu amrin. Yang penting kadang ketika kita mengira fi'l amr, fi'l madhi, fi'l mudhari', nyebutnya jangan sampai salah. Contoh daraba. Daraba contoh fi'l apa? Daraba fi'l madhi. Daraba. Yadribu contoh dari fi'l mudhari'. Idrib fi'l amr. Sudah kita sempat jelaskan ya pada pelajaran sharaf itu ya. Antum sudah lewatkan itu. Ya, bab-bab daripada fi'il mudhari' ada berapa bab yang kita lewatkan fi'il mudhari'? Ya, 6 itu kan. Ya, fi'il madhinya ada berapa? Hah? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. 3 ya. Ah itu. Yang tsulatsi. Ada lagi nanti yang rubai. Sudah pula ya ini pernah kita jelaskan. Ada yang rubai, sudasi, khumasi. Doroba, yadribu, idrib. Doroba contoh dari fi'il? Ya, fi'il madhi. Apa contoh yang lain selain doroba? Jalasa, akala, kataba, qara'a. Ini yang tsulatsi. Masuk di dalamnya yang rubai juga. Yang huruf-hurufnya ada 4. Apakah satunya tambahan atau semuanya asli? Apa contohnya? Akroma, yukrimu, zalzala. Apa? Apalagi yang rubai? Ahsana, apa? Dahroja. Apalagi? Banyak. Ini juga masuk fi'il madhi. Ya, istaghfara. Ya. Yadribu. Kemudian fi'il mudhari' yadribu. Contoh selain itu apa fi'il mudhari'? Yajlisu. Apalagi banyak? Yakhruju, yansuru. Ini akan banyak. Kemudian idrib fil amrnya. Ya, sudah sempat kita jelaskan pula ya cara membuat fil amr. Ya, dari fiil yang sulasi muda kan. Dari fiil mudhari'nya, daraba yadribu idrib. Ya. Kalau kita ingin membuat fil amr itu caranya diambil dari fiil mudhari'nya. Yadribu. Proses pertamanya bagaimana? Membuang huruf mudhari'nya, ya-nya dibuang. Yadrib. Ya, drib. Ini kan sulit dibaca. Sulit kita memulai apa pelafazan huruf yang disukun, maka dibantu dengan hamzah wasol, didatangkan hamzah wasol. Ya, kemudian harokatnya bagaimana hamzah wasolnya? Lihat ainul fiilnya atau huruf ketiganya. Huruf ketiganya harokatnya apa? Kalau huruf ketiganya kasrah dan fathah, maka hamzah wasolnya di kasrah. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasol di apa diharokati dengan dhammah, sudah lewatkan. Ini harokat ketiganya apa? Hamzah wasol, bod, kemudian ro. Berarti diapakan? Kasrah, idrib, kemudian akhirnya sukun. Ya, sudah pernah kita lewatkan ya. Jadi fi'il ada tiga. Sudah sempat kita jelaskan ya. Makna-makna dari masing-masing fi'il yang tiga ini. Yang pertama fi'il madhi. Siapa yang masih ingat makna fi'il madhi? Fi'ilun madhin. Apa yang menunjukkan pada kejadian yang telah terjadi sebelum waktu pembicaraan. Sebelum diucapkan, sudah terjadi. Seperti kharaja Muhammadun. Muhammad keluar. Sebelum kita berbicara, mengucapkan ucapan ini, sudah keluar. Meskipun barusan itu. Keluarnya itu. Ya. Apalagi mata, misalkan. Zaidun. Zaid meninggal. Sebelum kita ucapkan, sudah mati. Ya. Kalau kita ketika kita ucapkan, kemudian sedang terjadi, maka ini bukan fi'il madhi. Ataupun ketika kita ucapkan belum terjadi, terjadinya nanti, ini bukan madhi. Ya, paham ya? Fi'il madhi apa? Mananya tadi? Apa yang menunjukkan kepada kejadian yang ya terjadi sebelum zaman pembicaraan. Sebelum diucapkan, sudah terjadi meskipun barusan. Ya. Seperti contohnya tadi, boroba. Biasa diterjemahkan dengan apa? Telah memukul nasara. Telah menolong fataha. Telah membuka alima, mengetahui hasiba, ya hasiba itu mengira, ya. Dan masih banyak lagi di sana, nggak terhitung jumlahnya, banyak fi'il madhi itu banyak sekali. Ya, kemudian fi'il mudhari', yang kedua fi'il mudhari', maknanya apa fi'il mudhari'? Masih sudah pula ya, sempat kita jelaskan maknanya, yaitu apa? Apa yang dia menunjukkan kepada terjadinya sesuatu, ya apa? Di waktu pembicaraan atau setelah waktu pembicaraan. Apa di sini sisi kesamaan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'? Masing-masing menunjukkan kepada hadas, kan kejadian. Ya. Betul enggak? Masing-masing menunjukkan kepada kejadian, peristiwa. Bedanya apa? Kaitannya dengan waktunya. Kalau fi'il madhi, ya telah lampau. Mudhari', sekarang ataupun yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu penunjukannya dua. Bisa sekarang, bisa yang akan datang. Ya. Biasanya kalau fi'il mudhari dimaukan untuk yang akan datang, ada tanda-tandanya. Ya. Ada yang menyertainya. Seperti sin, saufa, kemudian juga ada waktu syarat. Nanti insya Allah akan kita lewatkan. Ya. Kalau tidak ada tanda-tanda bahwasanya fi'il mudhari ini untuk yang akan datang, maka dibawa kepada makna sekarang sedang terjadi. Seperti ya'kulu Muhammadun apa misalkan tufahatan, tufahatan. Ini mungkin kan maknanya sekarang atau yang akan datang. Maka yang lebih kuat ya, karena tidak ada tanda-tanda bahwasanya di sini untuk yang akan datang, tidak ada sin, tidak ada saufa dan yang lainnya, maka dibawa kepada makna sekarang gitu. Ya, berarti Muhammad sedang makan tufaha, apel. Ya itu. Kalau sudah ada tandanya baru murni untuk yang akan datang. Biasanya demikian. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda bahasanya fi'il mudhari' untuk yang akan datang, seperti kemasukan sin yang sudah kita lewatkan itu, Ya, saufa maka dia biasanya dibawa kepada mana sekarang. Kemudian macam yang ketiga dari fi'il adalah fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Masih ingat apa fi'il amr? Kejadian yang dituntut untuk dilakukan setelah waktu pembicaraan. Diperintahkan dulu ukhruj baru keluar. Iya. Uktub baru menulis. Ya. Nah itu. Masing-masing dari tiga fi'il ini berserikat pada makna apa? Hadas. Iya. Pada mana hadas. Bedanya apa? Pertama kaitannya dengan waktu. Kalau madhi telah lampau, mudhari iya, imma sekarang atau sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Kalau amr mesti penunjukannya ya yang akan datang setelah diperintahkan. Ya, sisi yang lain juga kalau amr ada tuntutan. Ya, ada apa? Makna tuntutan. Seperti idrib, maknanya apa? Pukullah, unsur. Tolonglah, uktub. Tulislah. Nah. Ini sudah sempat kita ya jelaskan di murojaah kembali ya tentang makna-makna dari masing-masing fi'il yang tiga ini. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tinggal antum perbanyak mufradatnya ya, fi'il-fi'il madhi, banyak baca kitab, latihan, buka kamus. Ya, nanti dengan itu tanpa terasa banyak terkumpul mufradat-mufradat ya, kosakata-kosakata. Ya. Kalau antum buka kamus Munawir itu di situ hanya di sebutkan tandanya fi'il mudhari' dengan harokat ainul fi'ilnya saja. Seperti kalau antum cari dharaba, dharaba di situ hanya tertulis kasrah gitu. Ada strip di bawahnya kasrah berarti yadribu. Antum cari kharaja di situ ada strip, di atas stripnya dhamma yakhruju. Ada jalasa setelahnya ada strip bawahnya kasrah berarti yajlisu. Nah, bisa dari situ fi'il mudhari'nya. Ya. Ya, kalau fi'il amrnya dari fi'il mudhari'nya tadi sudah kita sempat sedikit singgung. Meskipun sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya. Pada pembahasan sharaf itu. Al-Muhim banyak baca, banyak buka kamus. Ya, dengan itu tanpa terasa bertambah. Ya, kosa kata kita. Ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan apa? Fi'il. Ya, kalau ditanya apa dalilnya bahwasanya fi'il itu hanya terbatas pada tiga fi'il? Jawabannya apa? Istiqra. Penelitian. Yang dilakukan oleh mereka ahli lughah setelah mereka teliti ucapan-ucapan orang Arab. Ternyata tidak keluar dari macam tiga macam fi'il ini. Ya meskipun orang Kufah hanya membagi fi'il kepada tiga bagian saja, dua bagian saja. Yaitu fi'il apa? Madhi dan fi'il mudhari. Fi'il amr dimasukkan kepada fi'il mudhari. Iya. Tapi yang lebih roji dan lebih mudah insyaallah pendapat orang-orang mausulah yang membagi fi'il kepada tiga macam yaitu fi'il apa? Fi'ilun madin, fi'ilun mudhari'un dan fi'ilu amrin. Faham ini? Ya, kita lanjutkan ya. Fal madhi maftuhul akhiri abada. Ya. Fi'il madhi selalu akhirnya di fathah. Ya. Fi'il madhi selalu akhirnya di fathah. Di sini musannif akan menjelaskan kepada kita hukum-hukum ya dari setiap fi'il yang tiga tadi, hukum-hukumnya. Adapun fi'il madhi maka hukumnya ya maftuhul akhiri abada, akhirnya di fathah selamanya. Meskipun di situ ada fathahnya zahirah kelihatan seperti pada daraba, kharaja, nasara, ada muqaddarah, ada qada, apa lagi? Sa'a, jara, masya, ini fathahnya ditakdirkan. Iya. Dan fi'il mudhari itu ya saya tambahkan ini fi'il apa? Fi'il madhi. Kita pilih mazhab yang mudah saja ya dalam masalah ini. Mabninya itu di atas tiga keadaan. Iya. Yang pertama dia mabni di atas fathah. Kapan fi'il madhi itu tetap atau mabni di atas fathah? Yang pertama ketiga akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kataba, kharaja, akala, zahaba. Mabni di atas apa? Fathah. Apakah fathahnya zahirah seperti contoh-contoh yang barusan disebutkan ataupun muqaddarah pada apa? Qada, jara, masya, ya, da'a. Paham? Yang pertama ini. Fi'il madhi mabni di atas fathah kapan? Ketika akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yang kedua. Dia fi'il madhi juga mabni di atas fathah ketika bersambung dengan ta'u ta'ni fi sakinah. Masih ingat ta'u ta'ni fi sakinah maknanya apa? Ta' ta'nis as-sakinah. Ta' yang didatangkan untuk apa? Hah? Untuk menunjukkan bahwasannya fa'ilnya adalah apa? Mu'annas. Disebut dengan tak ta'nis karena tadi. Untuk menunjukkan bahwasannya fa'ilnya mu'annas. Sakinah kenapa? Disukun. Seperti tadi ya. Zahaba Muhammadun. Kalau diganti Muhammadnya dengan Fatimah menjadi apa? Zahabat Fatimatu. Zahabat Fatimatu. Nah, sekarang kita sertakannya. Cara mi'rabnya. Yang pertama dulu belum kita contohkan i'rabnya ya. Yaitu contoh mabninya fi'il madhi dari fathah. Kharaja Muhammadun. Kita i'rab coba. Kharaja fi'ilun madhin mabniyun alal fathi. Gitu. Kalau mau ditambah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab. Semua fi'il madhi mabni semua. Kita tutup seperti itu. La mahalla lahu minal i'rab. Sekarang. Da'a Muhammadun Rabbahu. Da'a fi'ilun madhin mabni alal fathi al-muqad. Dar atau al-fathah al-muqaddarah gitu ya. Setelahnya fa'il. Itu. Muhammadun fa'il marfu'. Wa alamat rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih. Seperti itu i'rabnya ya. Paham? Jalasa Muhammadun 'alal kursiyyi. Jalasa fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. La mahala lahu minal i'rab. Muhammadun fa'il marfu' wa alamat rafi الضمّ الظاهر على آخره على الكرسي الجار والمجرور على حرف جر مبني di atas apa itu على سكون على kan sukun alifnya sukun على mad itu sukun على سكون لا محل له من الاعراب الكرسي اسم مجرور ب على وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره kalau mau lengkapi الجار والمجرور على الكرسي ini متعلق dia bergantung dengan apa jalasa ya kalau mau lengkap kalau nanti juga enggak apa-apa. Nah, sekarang contoh fi'il madhi yang dia mabni juga di atas fathah karena bergandengan dengan apa? Ta'u ta'nits. Seperti kharajat Fatimatu. Kharajat fi'lun madhin gitu. Ya, ini pentingnya kita jelaskan tadi. Fi'lun madhin, bukan fi'lul madhi ataupun fi'lun madun misalkan. Salah. Fi'lun madhin. Kalau dimatikan diwaqafkan fi'lun madh. Ya, fi'lun ma'ab. Ya. Fi'lun ma'ab. Mabni diat alal. Alal fathah. Kharajat tadi kan. Alal fathah. Al-zahiru ala akhiri. La mahalala minal. I'rab ta'nya. Ta'ud ta'nisis sakinah. Ya. Harfun dia. La mahalala minal i'rab huruf. Ta'ud ta'nisis sakinah. Harfun la mahalala minal i'rab. Kemudian. Fatimah itu sebagai. Fa'il mar. Alamatu rafi' ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Kenapa ditambahkan di sini ta kharajat Fatimatu? Karena fa'ilnya pelakunya apa? Mu'annas. Tujuannya apa ditahan-tahan ta untuk membedakan dengan yang muzakkar. Kemudian tempat yang ketiga dari mabninya fi'il apa? Madhi di atas. Di atas. Fathah. Ada di tempat ya. Yaitu apabila bersambung dengan aliful itsnain. Masih ingat? Aliful itsnain. Kalau tadi ya, kharaja, itu satu orang yang keluar ya. Muhammadun, kharaja ilal masjid. Kalau al-Muhammadani, dua orang Muhammad, maka bagaimana? Kharaja, ditambahkan apa? Alif, aliful itsnain sebagai fa'ilnya. Kata ganti itu dua orang. Ya. Al-Muhammadani, dua orang Muhammad ini, kharaja telah keluar ilal masjid. Misalkan, dua orang Muhammad telah keluar menuju masjid. Maka di situ, kalau kita i'rab, ya kharaja... apa? Fi'lun madhin mabniyun 'alal fathah. La mahala lahu minal i'rab. Alif min i'rab. Alif aliful itsnain. Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'il ya. Ya. Nanti kita ada latihan seperti itu nanti insyaallah. Nah, kemudian fi'il madhi dulu ya. Fi'il amrnya nanti isu satu-satu aja. Ya. Kemudian keadaan yang kedua dari fi'il apa? Madhi adalah dia mabni di atas dhammah. Ini kita pilih mazhab yang mudah, insyaallah. Karena sebagian mengatakan fil madhi semuanya mabdi alif fathah. Ada yang dhairah, ada yang muqaddarah. Cuma kita pilih yang mudahnya saja. Ya, kita dalam masalah i'rab kita pegang yang mudah. Kenapa? Karena tidak berpengaruh pada apa? Makna. Sehingga pilih yang mudah, yang dhahir saja. Yaitu dia mabni di atas dhammah. Kapan fi'il madhi itu mabni di atas dhammah? Fi'il madhi mabni di atas dhammah ketika bergandengan dengan wawu jama'ah. Wawu jama'ah dhamir, ya, kata ganti untuk beberapa orang laki-laki. Kalau tadi kan dakhala atau apa yang bahasa itu cuma dakhala apa kharaja? Kharaja ya. Kalau al-muslimun kharaju ilal masjidi. Pakai apa? Wawu. Al-muslimuna kharaju. Kalau huwa satu orang, muslimun kharaja. Dua orang muslim, al-muslimani kharaja. Banyak kaum muslimin kharaju. Kita dapat di akhir fil mudhari itu huruf apa? Kharaju. Huruf apa akhir fil ma'a fil mudhari? Fil amr, fil madhi akhirnya huruf apa? Jim kan? Ya, kharaju. Akhir huruf akhir fil madhi apa? Jim diharokati dengan apa? Dhamma kharaju. Kenapa? Karena bergandengan dengan wawu jamaah untuk menyesuaikan dengan wawu jamaah. Kalau di fathah enggak cocok, kharajau. Enggak mau. Ya kayak mutakallim itu, siapa yang mau bergandengan dengan saya silakan di kasrah. Begitu juga wawu jamaah, siapa yang mau bergandengan dengan saya wahai para fi'il madhi boleh, tapi silakan kamu di dhamma dulu gitu. Kharaju. Kalau dhahaba menjadi zabu, akala menjadi apa? Akalu, ya. Radia menjadi apa? Radu, ya radu. Sa'a menjadi apa? Sa'au, bukan sa'u, sa'au. Ya. Ata menjadi apa? Atau, ya. Jadi kalau akhirnya alif, fathanya dijaga. Sa'a, ya sebelum alifnya kan fathah ya. Maka dijaga fathahnya, sa'aw tetap. Ya kalau sebelum huruf ilahnya kasroh, jadi dhamma, radu, radiyah. Sebelum huruf ilahnya kan dikasroh ya, maka di dhamma radu. Ya, da'aw, da'a, apa ya? Da'a, bagaimana? Da'u apa da'aw? Da'aw, kenapa? Karena sebelum huruf ilahnya di fathah, da'aw. Itu perhatikan ya, kalau sebelum huruf ilahnya di kasroh, di dhamma itu. Dibalik jadi dhamma. Kalau sebelum huruf ilahnya itu adalah fathah, maka di fathah. Contohkan yang lain apa lagi? Qadha. Qadha. Qadaw. Bukan qadu ya. Ya. Apa lagi? Hah? Contohnya yang banyak biar enggak bingung. Ya. Ishtara. Ishtara. Ishtarau. Ya. Apa lagi? Eh, apa? Sara. Sarau. Apa lagi? Masya. Masyau. Jara. Jarau. Kalau kayak model radu ya. Bukan radu tapi radu. Kenapa? Karena sebelum huruf lagi dikasau. Gitu aja mudah. Ya. Jadi saya ulangi. Bahwasannya keadaan yang kedua dari fi'il apa? Madhi adalah dimabnika di atas. Dhamma. Kapan? Ketika bergandengan dengan wawu jamaah. Insyaallah ada kita bacakan contoh-contohnya nanti. Ya, keadaan ketiga dari fil madhi. Satu-satu aja dulu ya. Setelah itu baru fil amr. Ya, kemudian fil mudhari. Ya. Yaitu dia mabni dari sukun. Mabni atas apa? Di atas sukun. Kapan fi'il madhi itu mabni di atas sukun? Fi'il madhi mabni di atas sukun apabila bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apa? Dhamir raf'in mutaharrikun. Dhamir rafa' mutaharrik. Ta seperti pada dorobtu. Ini mutaharrik, dhamir rafa' mutaharrik. Baik, ta pada katabta ataupun dorobta. Dorobtu, dorobta, dorobti. Ini semuanya dhamir rafa' mutaharrik. Apalagi dorobna dan dorobna. Ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Dorobtu, dorobta, dorobti, dorobna, dorobna. Ini disebut dengan apa? Dhamir rafa' mutaharrik. Kenapa disebut dengan dhamir rafa' mutaharrik? Karena pertama memang dia mahalnya rafa' fa'il sih. Dorobtu kan fa'il. Ya, dorobtu saya memukul. Dorobta kamu seorang laki-laki yang memukul. Dorobti, kamu seorang perempuan yang memukul. Dorobna, kami laki perempuan lebih dari satu memukul. Dorobna, mereka para wanita telah memukul. Itu disebut dengan dhamir rafa. Kenapa? Dia karena dia mahalnya rafa sebagai fa'il. Ya. Disebut dengan mutaharik karena dia berharokat, bukan disukun. Kata dorobtu, harokatnya apa? Doma. Dorobti, harokatnya ada enggak? Kasroh. Dorob lagi? Yang belum? Dorobta. Ada harokatnya enggak? Ada. Ya. Sekarang dorobna. Akhirnya apa? Dorobna. Na. Sukunnya. Kenapa mereka ahli nahu tetap menamakannya dengan dhamir rafa mutaharrik? Karena yang bergandengan dengan akhir fil madhi adalah yang berharokatnya, nunnya. Dorob. Nah, nunnya berharokat enggak? Berharokat. Sehingga enggak masalah. Meskipun akhirnya, hakikatnya sukun. Ya kan? Dorobna. Yang dipandang, yang bergandengan langsung dengan fi'il madhinya itu. Katabna, jelas ada harokatnya. Paham? Nah, sekarang kalau khoroja, jadi apa? Untuk anta, saya dulu. Khoroja, untuk saya, khorojtu. Apa artinya? Saya keluar. Itu tak, namanya bukan tu ya. Kalau antum ingin mengungkapkan satu kalimat yang tersusun dari satu huruf, itu disebut dengan namanya. Atta hurufnya, nama hurufnya. Ta, bukan tu. Ya, bukan tu, tapi atta. Jadi pada dorob tu atta di sini disebut dengan domir rofa mutaharik. Disebut dengan domir rofa karena dia sebagai apa? Fa'il. Pada mahalnya rofa. Nah, gitu. Disebut mutaharik karena dia berharokat. Kemudian untuk kamu, dorob. Tak. Untuk kamu perempuan, dorob di kami, dorob. Nah, mereka kaum wanita, dorob. Nah. Nah, itu. Jadi fi'il madhi ataupun keadaan yang ketiga dari fi'il madhi adalah mabni di atas sukun ketika bergandengan dengan salah satu dari dhamir rafa mutaharrik yang berapa jumlahnya ini? 5. Contoh kan? Ya, apalagi akala. Jadi apa? Akal tuh kan akhir fi'il mudhari'nya apa hurufnya? Akal tu. Akhir fi'il mudhari' huruf akhir fi'il madhinya apa artinya? Lam kan? Diharokat atau tidak? Tidak, disukun kan? Akal tu. Akal ta. Akal ti. Akal na. Akal na. Dan yang lain sama. Iya. Kalau sekarang rodia. Rodi tu. Rodi ta. Rodi ti. Rodi na. Rodi na. Gitu. Paham ya? Sa'a, sa'ai, gitu. Dirubah aslinya ya, ya. Sa'ai, ta, sa'ai, tu, ti, dan seterusnya, gitu ya. Ini tadi yang belum kita contohin irobnya ya, yang mabni dzoma ya, belum ya, sudah belum, belum. Misalkan al muslimuna sudah ya, al muslimuna kharaju ila al masjidi misalkan. Kharaju fi'lun madin, mabniun ala dhammah. Kenapa? Disebutkan litisalihi biwawil jamaah. Karena dia bergandengan dengan wawu jamaah. Gitu. Nah, setelah itu baru jamaahnya di i'rab. Al-waw dhamir jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa fa'il. Persis pada afal khamsah itu ya. Bisa kan? Contoh yang lain. Ya. Ishtarau fi ayatillahi tamanan qalila. Ishtarau fi'lun madin mabni alal apa ini? Ini tadi ishtaroyu aslinya sih. Ya, ishtaroyu. Cuma ada prosesnya ishtarau. Ya, fathah lah ini. Ada bahasanya. Ya, kita tinggalkan dulu ini. Nah, ishtaroyu aslinya. Kemudian dirubah jadi ishtarau. Ya, apalagi contohnya? Radu misalkan. Bagaimana? Radu fi'lun madin mabni ala liti solibi wawil jamaah. Kalau sa'au di atas fathah dia. Ya, ini ada bahasanya. Ya. Bisa ya, insyaallah ya. Ya, zahabu. Zahabu fi'lun madin mabni alal dhammah liti solibi wawil jamaah. Ya. Ya. Biwal jamaah boleh juga bukan bi dhamir rafa mutaharrik bukan. Biwal jamaah. Namanya beda, untuk bedakan dengan istilahnya. Itu lebih wawil jamaah. Ya. Ini istilah ini hanya untuk tadi, domir-domir setelahnya. Ah, sekarang kita irob. Iya. Kharajtu. Kharajtu fi'lun madin mabni ala sukun. La mahalalah minal i'rab. Atta. Ah. Domirun muttasil. Terus. Mabniun ala dhamma fi mahali rafin fa'il. Gitu ya. Fa'il semua pokoknya sih. Dorobta. Dorob sama seperti sebelumnya. Fi'lun madin. Mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Kemudian atta dhamir muttasil mabni ala al-fath. Kalau anta itu anta ya. Fi mahalli rafin fa'il. Semuanya kayak gitu. Ya, darabna. Darabna, daraba fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir mutaharrik. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Semuanya kayak gitu. Ya, ini apa? Iya, iya, yang na itu juga dia mabni dari sukun akhirnya. Ya, tapi tetap dimasukkan kepada mutaharrik karena yang bergandengan langsung dengan fi akhir fil madhi adalah yang harokatnya, yang berharokatnya ini. Ya. Kalau antum nanya, kenapa sih mabninya ketika bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik itu di atas sukun, enggak di atas fathah saja? Kan bisa kata batu. Kata bati, kata batu, kata bata misalkan. Jawabannya mereka tidak menyukai berkumpulnya empat huruf yang semuanya ya saya berturut-turut berharokat semua dalam kondisi per satu kalimat gitu loh. Kan enggak bagus tuh. Kata batu, kata bati, ya itu disukai, maka disukun salah satunya. Kata batu, kata benak, ya. Nah, ini satu pembahasan dulu aja, nanti insyaallah yang berikutnya kita masuk kepada fi'il amr. Jadi kesimpulannya, hukum fi'il madhi bagaimana? Mabni di atas berapa keadaan? Tiga. Yang pertama mabni di atas fathah, kapan itu? Ketika akhirnya tidak bersambung dengan ya, dengan sesuatu pun. Yang kedua, fi'il madhi ya mabni di atas fathah ketika bergandengan dengan apa? Akhirnya dengan ta'ut ta'nits. Yang ketiga, dia mabni juga di atas fathah ketika bergandengan dengan aliful itsnain. Kemudian ada yang kedua dari mabni fi'il madhi di atas mabni di atas wawu. Ini dia suatu tempat saja, yaitu ketika bergandengan dengan wawu jamaah. Ya. Nanti insyaallah bahasa yang berikutnya yang kayak tadi ishtarau, bagaimana kok dia fathah gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Kemudian yang ketiga ya, mabni di atas sukun, kapan? Ketika dia bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik. Ada berapa dhamir rafa mutaharrik? Ada lima. Yang pertama ta, kemudian tatitu, na. Nah, pendek. Kenapa disebut dengan dhamir rafa mutaharrik? Karena dia mahalnya rafa sebagai fa'il. Mutaharrik karena dia berharokat gitu. Ya, saya bacakan ini. Antum sebutkan ya. Keadaan fi'il madhi di sini, mabninya di atas apa? Dalam ayat ini, cari fi'il madhinya dan sebutkan mabninya di atas apa? Ya, alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Ja'ala fi'il madhi, mabninya di atas apa? Fathah. Masih ada enggak selain itu? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha salaka. Fil madhi. Mabni siapa? Fathah. Sekarang contoh yang lain. Falamma sami'at bimakrihin. Sami'at. Mabni siapa? Kenapa? Bersambung dengan ta'ut ta'nits. Kalau tadi yang sebelumnya mabni di atas fathah, kenapa? Ja'ala salaka. Karena akhirnya tidak bersambung dengan arsalat ilaihinna wa a'tadat. Arsalat dan a'tadat. Semuanya mabni di atas fathah. Kenapa? Bersambung dengan ta'ut ta'nits. Arsala, mengirim. A'tada, a'tadat, menyiapkan. Ya. Contoh berikutnya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Tatkala keduanya Khadir dan Musa alaihi wassalatu wassalam sampai ke pertemuan dua laut, nasiyahutah, bukan Khadir, bukannya Musa dengan fatahu pembantunya, sampai ke pertemuan dua laut, nasiyahutahuma, maka keduanya lupa ikan yang dibawanya. Mana di sini falamma balagha majma'a. Balagha aslinya apa? Balagha yablugh, sampai, ditambahkan alif balagha, kenapa? Untuk dua orang, maka dia mabni dia apa? Fathah. Kenapa? Bergandengan dengan aliful itsnain. Contoh yang kedua, nasiyahutahuma, mabni dari siapa? Fathah juga. Kenapa? Sama alasannya. Nasia artinya nasia, lupa. Nasi itu saya lupa. Ya, kemudian contoh yang berikutnya. Alladzina qalu li ikhwanihim. Mana fi'il mabninya? Qalu, mabni di siapa? Wawu. Kenapa? Kok mabni di wawu sih? Dia ada dhamma, qalu. Dia ada dhamma. Kenapa? Wawu jamaah. Aslinya apa aslinya sebelum dimasuki wawu? Qala. Wa qa'adu. Mabni siapa? Ya, alasannya sama. Aslinya apa? Qa'ada, apanya qa'ada? Duduk. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Inni zalamtu nafsi. Mana fi'ilnya? Zalamtu. Fi'il apa itu? Fi'il madhi atau mudhari atau apa? Fi'il madhi. Zalamtu. Mabni dia siapa? Kenapa? Berkaitan dengan ta'u ta'nits as-sakinah. Aslinya apa sebelum dimasuki ta? Zalama. Apa artinya zalama? Berbuat zalim, zalama, yazlimu. Zalam tu. Ya, aslinya tadi zalama kan? Zalam tu mabni atas sukun. Kenapa? Karena bersama dengan dhammi rafa mutaharik dengan ta itu tuh. Ya, rafa dhammi rafa mutaharik ta. Aslinya apa? Zalama. Contoh yang lain, walaqad ataina Musal kitaba. Ataina. Fi'il madhi mabni siapa? Ataina. Sukun, atai, sukun. Kenapa? Bersambung dengan dhamir rafa mutaharik itu apa? Na. Aslinya apa sebelum dimasukin na? Ya, ata. Ata dengan ata beda ya. Kalau ata datang, kalau ata mendatangkan atau memberikan. Ya. Kalau ata datang, kalau ata mendatangkan atau memberikan. Contoh yang lain. Falamma ra'ainahu. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Mana? Ra'ainahu. Mabni di apa? Sukun. Kenapa? Bergandengan dengan dhamir rafa mutaharik. Artinya falamma ra'ainahu, tatkala para wanita itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, menganggap besar Yusuf. Sangat tampannya beliau. Ya, di sini mabni siapa? Sukun. Akbarnahu. Aslinya apa? Akbara. Ra'aina. Aslinya apa? Ra'a gitu. Cara mi'rabnya insyaallah enggak sulit kan? Ya, pada itu ja'ala fi'il madhin mabni ala al-fath. Kalau mau tambahan boleh ala al-fathhi adh-dhahir. Ya. Soal itu yang mabni di atas apa? Wawu ataupun di atas sukun. Ya, liti salih bi wawil jamaah, liti salih bi dhamir rafin mutaharrik. Ya. Ya. Udah kan? Ya, mabni di atas fathah. Ya, enggak usah di. Kenapa enggak usah? Kenapa? Karena dia di atas asalnya mabninya, enggak usah disebutin alasannya. Kalau yang di i'rabnya di atas asal ataupun keadaannya di atas asal, maka tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu, ya. Ya, cukup dulu ya. Ya. Subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.